Seandainya aku tak sanggup lagi untuk tetap bertahan hidup begini, cukuplah, cukup sampai di sini. Silakan saja bila kau ingin pergi. Terlalu lama, terlalu parah, terlalu sering kau sakiti hati ini. See.